tentang dia yang dulu singgah di hatiku. Sejak itu hidupku jadi bahagia karena dia selalu ada di hidupku. Tapi kini dia menghilang dan tak tahu entah di mana diariku. Ku merindukannya, ucapanku, engkau ada di mana. Telah habis air mata, tak sekedar kata-kata telah ku curahkan. Engkau ada di mana? Tapi kini dia menghilang dan tak tahu entah di mana diariku. Ku merindukannya, pujaanku. Kau ada.